Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في حديث عن الصعب ابن الجثامة الليثي رضي الله تعالى عنه Al-Kinani ay min Bani Kinana Al-Khaddash yani nisbah li abihi Khaddash yang maknanya menumpahkan darah karena beliau kakek-kakeknya ini membuat syair yang menjadi penyebab tertumpahnya darah. Ala kulli hal, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih ala hadithin muahid saja, yaitu hadis ini. Jadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang muttafaq alaih tentang beliau ini, hadis beliau, hanya hadis ini saja satu. Selebihnya di lain kitab-kitab tersebut ada 16 riwayat hadis. Rawa alin nabiyyi 16 hadithan واتفق على واحدة وهي هذا الحديث. Adapun meninggalnya radhiyallahu taala anhu, ada menyatakan di khilafah Abu Bakar, ada menyatakan di khilafah Umar atau di awal khilafah Umar, ada pula yang menyatakan di akhir khilafah Umar. Tetapi ketika disebutkan oleh mereka bahwasanya beliau syahida Fath Faris, ikut dalam pembukaan negeri Persia, maka jelas bukan di khilafah Abu Bakar. Sehingga beberapa ulama menyatakan dengan tegas, siapa yang menyatakan yang meninggalnya di khilafah Abu Bakar, maka dia salah khata'an bayyinan, dengan kesalahan yang jelas. Karena dia ikut dalam Fath Faris, dan Fath Faris di khilafah Abu Bakar, di khilafah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, di awalnya apa di akhirnya? Yang masyhur di awalnya. Ini masyhur dari pendapat-pendapat para ulama, di awalnya beliau meninggal. Tetapi kalau ikut Fath Faris, yang lebih rajih harusnya di akhirnya. Sebagaimana pendapat yang lain, fi akhiri ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak banyak penukilan khusus keutamaan beliau. Berarti keutamaannya paling tidak keutamaan sahabat. Dalam sekian banyak hadis tentang keutamaan sahabat, termasuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma illa, apa yang disebutkan di dalam Al-Isabah oleh Ibn Hajar rahimahullah, riwayat Allahu ta'ala a'lam, saya tidak tahu bagaimana sanadnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan laula Sa'ab ibn Jathamah lafudihatil khayl, dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain Rasulullah menyatakan laula Sa'ab ibn Jathamah, kalau saja bukan karena Sa'ab ibn Jathamah, niscaya pasukan berkuda akan buyar, akan berantakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza ma taraknahu bil amas. Ini apa yang tertinggal kemarin dalam pembahasan hadis. Adapun hari ini kita akan bahas tentang ikhtilaf para ulama dalam masalah hukum masadal halalu lil muhrim. Hukum apa yang diburu oleh orang yang halal, yang tidak ihram, untuk dimakan oleh orang yang ihram. Ikhtalaf al-ulama fi akli saydil masid lil muhrim. Berselisih para ulama tentang memakan daging buruan yang diburu untuk orang ihram, yang diburu dengan niat, dengan tujuan agar dimakan oleh orang-orang yang ihram. Bagaimana hukumnya? Mengapa harus dirincikan? Sebab kalau bukan diburu untuk itu, sudah kita bahas kemarin pada hadis yang sebelumnya. Barakallahu fika. Apakah kamu nyuruh? Tidak. Apakah kamu mengisyaratkan? Tidak. Selesai itu. Tapi bagaimana kalau orang itu berburu sengaja untuk orang-orang ihram? Kalian mau makan, saya carikan. Saya akan berburu untuk kalian. Jangan-jangan. Kami sedang ihram. Fadhahaba Abu Hanifah wa Atha wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair. Jawazu aklil muhrim lima sadahul halal minas saydi. Sawa'un asadahu li'ajlih am li ghairih. Pendapat pertama, pendapat Abu Hanifah An-Nu'man wa Atha ibn Rabah wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubair, jawaz aklil muhrim, bolehnya seorang ihram memakan lima sadahul halal, bolehnya orang ihram memakan apa yang diburu oleh orang yang halal dari buruan. Sama saja apakah sadahu li ajlih amla. Sama saja apakah berburunya untuk orang ihram tadi ataupun tidak. Semuanya boleh. Pokoknya asal dia tidak menyuruh, tidak mengisyaratkan, maka buruan orang yang halal tadi halal untuk muhrim. Wa huwa marwiyun an jumlatin minas sahabah. Pendapat ini diriwayatkan pula dari sekelompok sahabat radhiyallahu taala anhum, minhum Umar ibn al-Khattab wa Zubair wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Wa hujjatu haula, apa dalil mereka yang membolehkan? Dalilnya hadis Abi Qatadah al-madhkur fi hadzal bab. Dalilnya hadis Abu Qatadah yang sudah disebutkan dalam bab ini. Yang ketiga, Abu Qatadah melihat keledai wahsyi, keledai yang liar, kemudian langsung diburu, kemudian dimakan bersama-sama. Nabi malah memintanya, mana, apakah masih ada sisa? Tayyib, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala minhu. Nabi memakan dari buruan itu. Kalau Nabi sudah memakannya, berarti jelas halal. Wa aqarra rifqata Abi Qatadah ala aklihim. Dan juga menyetujui, mentakrir kawan-kawan Abu Qatadah. Rifqah Abi Qatadah, kawan-kawan Abi Qatadah ala aklihim. Ditakrir atas apa yang mereka lakukan, yaitu memakan daging buruan tersebut. Qabla an ya'tu ilaih, yaitu sebelum datang kepada Nabi. Wa amarum bil akli minhu aydan, bahkan memerintahkan untuk makan sisanya. Kulu ma baqiya, kata Nabi, makanlah apa yang tersisa. Ini golongan pertama menyatakan boleh memakan daging buruan yang diburu oleh orang yang tidak ihram. Apakah dia niatnya untuk orang-orang muhrim ini ataupun niatnya tidak ada niat untuk orang-orang muhrim, sama saja. Pendapat pertama mengatakan demikian. Wa dhahaba ta'ifatun ila tahrimi lahmil saydi 'ala al-muhrimi mutlaqan. Pendapat kedua sebaliknya. Haram, tidak boleh seorang ihram makan daging buruan. Sawa'un asida li ajlih am lam yusad li ajlih. Sama saja apakah sida li ajlih, apakah diburu untuk orang-orang ihram ataupun tidak demikian, ataupun tidak diburu karena orang-orang ihram atau untuk orang-orang ihram, sama saja tidak boleh pokoknya. Dalilnya tidak kalah kuatnya, bahkan ayat Al-Quran. Maka pendapat ini juga ada sekelompok para sahabat yang berpendapat dengannya, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, wa marwiun an Tawus bin Kaisan, wa Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah, dari para ulama. Apa hujah mereka? Kama qulna, hujah mereka tidak kalah kuatnya, yaitu umum qawlihi ta'ala, keumuman ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkata, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Hurrima alaikum saydul bar ma dumtum hurma, diharamkan atas kalian daging buruan daratan. Madumtum huruma, selama kalian ihram. Kalimat bar kharaja minhu mada? Lautan. Kharaja minhu enam, ikan misalnya, tidak mengapa. Tetapi yang selain itu tidak boleh. Dan juga hadis Sa'ad ibn Jasamah yang bersama kita sekarang ini, yaitu ketika Rasulullah SAW ditawari oleh seorang sahabat, oleh beliau, oleh Sa'ad ibn Jasamah al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menolaknya. Ketika Nabi melihat wajahnya, maka Nabi menenteramkan hatinya dengan berkata, inna lam naruddahu illa anna hurumun, kami tidak menolaknya kecuali karena kami sedang ihram. Wa 'allala ar-radd bi mujarrad al-ihram. 'Allala yakni berta'lil, beralasan. Nabi menyebutkan ta'lilnya, alasannya, karena kami sedang ihram. Tidak tanya apakah kamu berburu untuk kami, apakah kamu berburu karena kami atau bukan, enggak dirincikan seperti itu. Nabi menyatakan kami sedang ihram. Wa mafhumu dzalik, dipahami dari itu, kami sedang ihram, kami tidak makan buruan. Barakallahu fikum. Sehingga kelompok kedua menyatakan haram bagi orang yang ihram. Tentunya di sini ada masalah. Mengapa? Bagaimana dengan hadis Abu Qatadah? Padahal juga muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Kuatnya tidak kalah, masya Allah. Maka ada jawaban ketiga dari pendapat para ulama. Minhum jumhurul ulama, yang terbanyak dari para ulama, walaupun bukan terbanyak berarti benar. Jumhurul ulama minhumul a'immah, diantaranya para imam-imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, wa Abu Thawr, mereka semua berpendapat ila tawassut bainal qawlain. Mereka berpendapat tengah-tengah diantara keduanya, atau dengan bahasa lain menjamak antara keduanya. Bagaimana cara menjamaknya? Cara menjamaknya, masadahul halal li ajlil muhrim haruma 'ala al-muhrim, wa man lam yusadhu li ajlih halalahu. Cara menjamaknya, kalau diburu oleh orang yang halal tetapi karena orang-orang yang ihram, kamu sedang ihram, kamu enggak boleh berburu, saya carikan buruan untuk kalian. Oh, enggak boleh. Karena ta'lilnya tadi adalah kalau diburu untuk orang-orang ihram. Wa ma lam yasudhu li ajlih, tetapi apa yang diburu bukan untuk orang-orang ihram, bukan dengan sengaja untuk orang ihram, maka halal bagi orang ihram. Baik. Tentunya dengan ini juga bisa menjawab dalil-dalil mereka yang berpendapat haram, bahwasanya ayat tersebut ada rinciannya dari Nabi SAW. Nabi ketika datang ashab Abu Qatadah menyatakan tidak mengapa, asal kalian tidak menyuruhnya, asal kalian tidak mengisyaratkannya. Baik. Hadis yang ini yang bersama kita, Rasulullah SAW menduga bahwa dia berburu untuk orang yang ihram, sehingga dikatakan tidak, kami sedang ihram. Dan itu sangat mungkin, karena memang para sahabat sangat ingin memuliakan Rasulullah SAW, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menjamu nabinya dan rasulnya. Maka ketika itu Nabi melihat bahwa orang tadi berburu sengaja untuk Nabi, maka Nabi menyatakan tidak, kami sedang ihram. Waqad sahha hadha tafsil an Utsman ibn Affan, dan telah sahih rincian seperti ini dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa arada bi hadha tafsil, dan yang dimaukan dengan tafsil ini adalah menjamak baina hadis Abi Qatadah wa hadis Sa'ab ibn Jathamah. Rincian ini sungguhnya untuk menjamak bainal haditsain, untuk bisa menggabungkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Di sini dikatakan silahkan, yang penting kalian tidak menyuruh, yang penting kalian tidak mengisyaratkan, makanlah. Bahkan Nabi ikut makan. Sedangkan di sini Nabi menyatakan kami sedang ihram, kami tidak makan buruan. Maka dijamak. Yang Nabi tolak tadi, yang diburu sengaja untuk Nabi, untuk orang ihram, maka Nabi tidak mau. Tetapi yang tadi tidak demikian keadaannya. Wa kilayhima sahih, li'anna kilayhima sahih, karena kedua hadis itu sahih, keduanya muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. La yumkin radduhu, tidak mungkin bisa ditolak. Wa mimma yu'ayyid hadha ar-ra'i, dan di antara dalil yang mendukung rajihnya pendapat ketiga ini, pendapat tafsil ini, adalah ma rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Nasa'i, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, saydal barri lakum halalun wa antum hurum ma lam tasiduhu aw yusaddu lakum. Perhatikan kalimat per kalimat hadis ini. Saydul barri lakum halal, buruan dari daratan ini semuanya halal. Wa antum hurum, walaupun kalian sedang ihram, halal. Malam tasiduhu aw yusaddu lakum, selama kalian tidak berburu atau tidak diburu untuk kalian. Perhatikan kalimat ini. Yang pertama jelas, karena orang muhrim, orang ihram tidak boleh berburu. Wa idza halaltum fastadu, kata Allah taala. Kalau kalian sudah tahallul, silakan berburulah. Artinya ketika ihram tidak boleh berburu. Malam tasiduhu, selama kalian tidak berburu, au yusaddu lakum, atau diburu untuk kalian, selama bukan sengaja diburu untuk kalian. Berarti kalau tidak sengaja diburu untuk kalian, kalian boleh makan, halal. Saydul barri lakum halal, wantum hurum, halal. Selama kalian tidak berburu, tidak menyuruh berburu, tidak mengisyaratkan untuk berburu, dan tidak diburu untuk kalian, Kalian tidak nyuruh, tapi dia berburu untuk kalian. Oh, ada tamu-tamu orang ihram ini. Carikan buruan. Tidak boleh. Taib wa huwa jam'un mustaqim. Ini cara menjamak yang sangat bagus. Karena i'malul haditsaini afdal. I'malul haditsaini afdal ahsan min ihmali ba'dihha. I'mal haditsaini afdal wa ahsan min ihmal ba'dihha. Ini kaidah. Di antaranya yang berkata seperti ini adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Selama bisa dijamak, berarti kita mengamalkan dua hadis. Tetapi kalau kita terjih yang ini yang mahfud, yang ini syad, berarti tolak yang ini. Atau yang ini yang mahfud, yang ini syad, atau yang ini mansukh, yang ini nasikh, atau yang ini ditolak, yang ini diterima. Mesti salah satunya ada yang ditinggal. Padahal dua-duanya sahih. Kalau ada dua hadis yang dua-duanya sahih, apalagi dua-duanya muttafaq alaih, kemudian terlihat seakan-akan bertentangan, maka harus dicari bagaimana cara menjamaknya. Karena i'malul haditsaini afdal min ihmali ahadihima. Mengamalkan kedua hadis yang bertentangan itu afdal daripada meninggalkan salah satunya. Baik, kalau begitu, mau tidak mau harus cari jalan bagaimana bisa mengamalkan dua hadis tersebut. Kalau sudah mentok tidak bisa, ya sudah. Harus kita katakan ini syad. Harus kita katakan ini syad. Bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Barakallahu fikum. وبهذا تجتمع الأدلة وإعمالها أحسن من إهمال بعضها مع صحتها وهو جمع مستقيم ليس فيه تكلف ولا تعسف. Ini adalah jamak yang lurus, bagus, tidak ada di sana takalluf, memaksa-maksakan, enggak ada sana ta'assuf. Takalluf seperti jamaknya ahnaf ketika takbiratul ihram, ketika salat, ketika berdiri dalam salat. Allahu akbar. Yang bilang menggenggam, kami sudah menggenggam dengan jari apa ini namanya? Jari manis dengan jempol, genggam. Yang bilang diletakkan di atas, tiga jari kami di atas. Ini juga kena, itu juga kena. Itu takalluf. Ya. Bukan begitu menjamaknya para ulama. Para ulama menjamaknya, maka yang diletakkan di atas begini saja boleh, yang menggenggam juga boleh. Itu jamak hasan. Bukan menjamak dengan takalluf, memberat-beratkan diri, menyusah-nyusahkan diri. Bagaimana caranya? Menggenggam dengan meletakkan sekaligus. Sama seperti takallufnya adkarus salawat. Bagaimana menjamaknya? Ada yang mengatakan begini zikirnya, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begini. Ada tiga macam apa empat macam. Baca semua saja. Salah. Takalluf juga itu. Tetapi jamak ini laisa fihi takallufun wala ta'assum. Walhamdulillah. Qad yastabi'id. Kadang-kadang ada orang, atau bisa jadi ada orang yang yastabi'id, merasa berat. Enggak mungkin. Yastabi'id itu merasa jauh. Dari kata ba'id. Yastabi'id an yasida Abu Qatadah al-himar al-wahshi li'ajlihi wahdahu duna rifqatihi. Wa huwa iskalun fi mawdi'i. Ada yang mengatakan enggak mungkin Abu Qatadah berburu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk teman-temannya. Enggak mungkin lah. Kalau untuk teman-temannya berarti sidali ajlin muhrim. Berarti Abu Qatadah berburu untuk orang-orang ihram. Teman-temannya kan orang ihram. Kenapa kok Nabi membolehkan untuk makan asal kalian tidak nyuruh, asal kalian tidak mengisyaratkan, silakan. Ada iskal di sana, ada kesusahan untuk memahami. Apakah kalian anggap bahwa Abu Qatadah berburu bukan untuk orang-orang ihram, bukan untuk teman-temannya, untuk dia sendiri? Baid. Ini makna istibad. Qad yastabid. Bisa jadi ada yang yastabid, ada yang merasa jauh dan merasa tidak mungkinlah Abu Qatadah berburu bukan untuk orang-orang ihram, yaitu teman-temannya. Pasti untuk teman-temannya. Iya. Kalau kalian bukan orang-orang Arab dan bukan orang-orang di masa itu, mungkin akan berkata tidak mungkin, pasti untuk. Tapi kalau kita kenal situasi saat itu, kondisi Arab saat itu, berburu itu hobi. Jadi jangan dikira hanya mereka yang tidak punya makanan kemudian berburu cari makan. Enggak, raja juga berburu. Raja sudah kaya raya, enggak perlu dia berburu, tinggal bilang aja, carikan saya kijang, selesai. Tapi toh raja-raja, khalifah, mereka berburu. Karena itu adalah hobi. Begitu melihat buruan, terpanggil dia untuk, atau tertantang, saya bisa dapatkan. Ini barakallahu fikum yang dikatakan di sini, walladzi yuzilu hadzal iskal. Yang menghilangkan iskal ini adalah an nafham anna sayda 'indal arab, bahwa yang namanya berburu di kalangan Arab adalah hawiyah, hobi. Muhabbabah, disukai. Ladaihim. Sehingga tidak berpikir untuk siapa nanti dia akan berburu begitu. Ketika melihat ada hewan buruan di hadapannya, gak mungkin akan dibiarkan oleh mereka. Baik, sehingga sangat mungkin Abu Qatadah terpanggil hanya karena senang berburu, tidak terpikir bahwa ini untuk orang-orang ihram. Setelah dia dapat, dia makan bersama-sama. Maka dikatakan hawiyatun muhabbabatun ladaihim, bahwa yang namanya berburu bagi orang Arab adalah hobi yang disukai oleh mereka. Wa dharfun yata'ashshaquhu mulukuhum, bahkan itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh raja-raja mereka. Wa kibaruhum, orang-orang besar mereka. Fala yab'ud anna Abu Qatadah lamma ra'a humur al-wahsyi, maka fala yab'ud, maka tidak aneh kalau Abu Qatadah ketika melihat keledai-keledai liar, syaqahu taraduha, dia langsung tertarik ingin untuk segera memburunya. Qabla an yufakir, sebelum berpikir untuk siapa nanti ketika dapat. Fi anna annahu sayusiduha liyakul lahmaha huwa wa ashabu, tidak terpikir kalau dia nanti berburu untuk dimakan oleh orang-orang ihram tersebut, kasihan mereka, ila akhirnya. Sebelum terfikir itu, orang-orang Arab akan mengejarnya dan akan berburu. Barakallahu fikum. Karena itu hobi. Baik, berbeda dengan keadaan tadi di Abwa atau di Waddan, ketika Rasulullah SAW datang, semua orang ingin menjamu Rasulullah SAW. Baik, sehingga orang tadi berburu bisa diduga dengan ghalabatudzan, kemungkinan yang rajih bahwa orang tadi ingin menghormati Rasulullah SAW dengan memberikan daging buruan, maka dia berburu dan memberikan pada Nabi. Kata Nabi, kami hurumun, kalau engkau berburu untuk kami, kami tidak makan, kami tidak makan buruan yang diburu untuk kami, untuk orang ihram. Oleh karena itulah hadisnya kalian hafalkan, juga ucapan musannif wa huwa al-imam al-maqdisi rahimahullah, kalian hafalkan juga, annahu dhanna annahu sayda li ajli, bahwa Nabi sudah menduga bahwa orang tadi berburu karena beliau ingin menghormati Rasulullah SAW yang sedang ihram, berarti untuk muhrim. wal muhrim la ya'kul, sedangkan orang ihram tidak memakan, masida li ajlih, tidak memakan apa yang diburu untuk mereka. Mafhum? Fi iskal? Ada iskal lain? Baik, jazakumullah khairan. Setelah ini kita akan baca adab berziarah, dan itu bukan hadis dari kitab ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam kitabul buyu' insyaallah. Artinya kalian siap-siap ulangan. Masih ada waktu? Kita dapatkan insyaallah beberapa poin dari kitab Tauhid. Apakah niat itu sama dengan kalamun nafas, ucapan hati atau batin? Kalau tidak, terus bagaimana niat yang benar? Justru yang namanya niat itu dalam batin. Kalau keluar di mulut, bukan niat namanya, ikrar. Farriq bainal iqrari wan niyah. An-niyatu fil qalb wal iqrar fil lisan. Wal qira'ah fil lisan wat tilawah fil lisan wa dhikr fil lisan wa fil qalb fil lisan wal qalb fil lisan li'annahu yadhkur, menyebut subhanallah, menyebut di lidah. Hatinya mensucikan Allah SWT. Barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu talaffuz bin niat, tidak perlu melafadzkan niat. Kalau melafadzkan niat, akhirnya berubah dari niat kepada iqrar. Kalau ditalafudkan, aku berniat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dia lafadzkan dengan keras karena ingin dipuji oleh tetangganya. Hatinya meniatkan untuk dipuji dan dia keraskan, aku berniat karena Allah. Mana yang disebut niat dan mana yang dicatat? Yang di lidah atau yang di hati? Yang di hati. Tetap nilainya riya. Padahal mulutnya menyatakan ikhlas lillahi ta'ala. Kami ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Tetap kalau kamu niatnya dalam hati riya, kamu orang murai. Sehingga namanya niat yang ada dalam hati, yang paling jujur dalam hatimu. Itulah niat.